Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thummalhamdulillah. Thummalhamdulillah. Wasyukrulillah. Walkhairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'd, hadrat al-afadil, ulama'an al-kurama', para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sesepuh, binisepuh, ingkang kula takzimi, ingkang kula suwuni pangestu soho barokah dunganipun. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Gunadi, saudara saya selaku camat baru di Kecamatan Senori, Bangilan, ngapunten, sakderenge saking mriki Pak Gunadi niki camat dateng Grabakan pun sering pinanggih kalih dalem. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan beserta seluruh jajaran Muspika Kecamatan Bangilan, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, setiap perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat, Engkang Minulyo, konco-konco panitia yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, konco-konco remaja, hadirin, hadirat yang saya hormati, rahimakumullah. Sungguh, hidup ini tidak ada yang kebetulan, semuanya biiznillah. Sedoyo atas izinipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalu menika kula jenengan dipertemukan Allah di majelis yang penuh khidmah ini pun biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, senoso kawontenane radi grimis, radi jawah, ning jawah niku maknane sejane ora uwah. Terus lanjutkan. Lecoro Jawa, jawah niku sangka tembung ja'a rahmatullah, tekane rahmate Gusti Allah. Mula kanca-kanca ora usah kathek ngersula dikai udan, aja kathek udan neh. Sama nek ngono kok Gusti Allah tersinggung. Soale udan niku tatanane Gusti Allah, kula sampean mung kari nrimo, ditrimo, aja kathek ngomong udan neh. Ngono kok garai Gusti Allah tersinggung. Padha karo sampean duwe tamu, tamune mlebu omah, lungguh, sampean suwi teh, ya kok tamune ngomong lah teh neh. Ngono ku sampean mangkel to ora? Nang karek ngombe kakan cocot ngono to. Wis ditrimo. Urusan napa mawon wis ditakdir kalih Gusti Allah, kula sampean kantun nglampahi, kula sampean kantun nrimo. Mula tenggene syairane Gus Dur niku enten sabar narimo najan pas-pasan, kabeh tinadir saking pangeran, kabeh tinadir saking pangeran. Go sarang ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asha ni wa daraji Atfataya jiratal alami ya uhailal juti wal karami ya uhailal juti wal karami. Urusan napa ae kalau sampean kantun nrimo pangkat yang ngono, derajat yang ngono, bondo donya yang ngono, judo yang ngono. Didadekno wong lanang trimo, dadekno wong wedok trimo, judumu kuwi, bojomu kuwi trimo. Ibu-ibu, senajan misale nun sewu bojo sampean kok ora patek ganteng, trimo, aja kate mbok banding-bandingno. Umpamane bojoku gantengnya kok ora kaya Pak Anwar kuwi. Lha ngono kuwi ora oleh. Umpama. Mergo nek cara kula Bu, kabeh wong lanang kuwi ganteng, kabeh wong lanang kuwi bagus. Ibu-ibu sing rumangsa bojone kok ora patek ganteng, pengen ketok ganteng ku gampang anggere ngerti teorine. Bojo sampean ku lungguh sak lungguh, jejerno wong lanang sing elek-elek. Engko mesti ketok ganteng dhewe bojomu. Hadene dijejeri wong lanang sing rada ganteng nang cepet-cepet kon ngaleh. Ngaleh Mas, ngaleh, gawat ngene mbok terusno ngaleh. Ngene lho Bu. Wong lanang niku kadang rupane ganteng tapi orang rejekeni. Ana sing bagus, keren, trendy tapi gelek nglarakno ati. Ngono ku perlu dipikir khususnya kanggo wong wedok sing bojone elek-elek kuwi. Bapak semono uga sampean di bojo senajan yo cilik endik metekel rondok merongos pisan. Iku sampean yo nrimo. Aja katek ngomong bojoku kok ra patek ayu. Ra oleh Pak, wong sampean yo ra patek ganteng ae kok. Iku nek didelok saka sudut pandang tauhid, berarti sampean wis nyalahno Gusti Allah. Mergo bojo sampean kuwi gaweane Gusti Allah. Wong sampean gawe ora iso kok ape maido karek ngeloni kaken cangkem wae. Dekelan kelone gak wis. Dene to Pak cerewet ya sik rezekimu atau ya apa maneh. Mane cara aku Pak di bojo kok cerewet. Ya wis aja kate dipegat terus telatene sak matine. Mati-mati nang pira wene kok. Pun muga-muga dengan selesainya jembatan niki itu saged nambah keberkahane masyarakat mriki. Amin Allahumma. Semanten ugi di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dhateng kula njenengan niki, muga-muga estu-estu saged dados umur ingkang barokah. Umur ingkang kathah kesaenane. Senajan umure pendek. Kok gak amin? Umur sing barokah niku umur sing kathah kebagusane, akeh amal solihe, kathah tabungan ibadahe meskipun umure ndek. Luweh-luweh umure dawa, umure panjang, kebagusane kathah. Niki umur sing spesial. Tapi umure dawa, umure panjang, tapi nek kebagusane titik, amal solehe titik, ibadahe titik, niki umur sing boten barokah. Nun sewu Bapak Ibu para sederek, umur barokah iku gak kudu umure dawi. Apa dawi? Nanti tuwik, tuyuk-tuyuk mboten, mboten. Ana wong umure dawa yang oleh dawane tok. Mboten. Tapi umur barokah kula wangsuli, umur sing kathah kebagusane senajan umure pendek. Nah umure dawa tapi nek kebagusane mok titik kathah eleke timbang apike niku mboten barokah umure. Ibu-ibu nek gambarno umur barokah niku sami kalih dompet. Dompet iku ana sing endhep tapi isine duit e akeh, bek mentek-mentek nganti watos. Ana sing dompet e dawa tapi melurno modele. Nang ora ana isine dhuwit mek kelutik 500. Kira-kira ibu-ibu seneng sing pundi Bu? Endhek mentek-mentek watos karo dawa tapi melurno. Seneng sing ndi Bu? Hah? Oh, sing dawa atos nggih. Ngono ya cagake syuting kuwi. Dawa atos. Iki mesti pikirane ngeres iki blok niki. Mesti pikiranmu mikir sing ora-ora. Dompet iku ana sih, dompet iku sing senajan endhek, tapi isine duit akeh, bek mentek-mentek nanti atos. Ayo seneng iku to, Bu. Timbangane dompet dawa-dawa 2 meter. Nanti nyampluki kancane. Tapi isine mek kelutik duit 500. Nggih apa? Pun saya kula takon, tolong dijawab. Umpama cara iso milih, sampean ku pengen umure ndek napa pengen umure dawa? Tanyaane ora ana tengah-tengah, mbok jawab tengah-tengah. Kuwi cara ujian ra lulus, Mas. Pengen ndek napa dawa, Pak? Dawa. Nggih, umpama keturutan umur dawa tenan ngoten, rencana sampean pirang tahun? 100? Pirang? 200? 200? 250 ngoten nggih. Ha umpama sampean keturutan umur nganti 250 taun terus sampean apa wae apa wae ndek aku takon. Uang aneh, rata-rata pengen umure dawa. Tapi umpama dituruti umure dawa tenan terus sampai wah apa? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang usianya panjang? Lewe 100 tahun punjul terus sampai wah apa? Sapa ngomong wayahmu? Apa ya kuat kowe? Kaya wis ngelokro kabeh. Masya Allah. Ayo diangen-angen. Apa to bedane umur dawa kalih umur endhek? Wong sing umure dawa ya mati. Wong sing umure endhek ya tambah cepet mati. Maka yang terpenting dalam hidup ini sebenarnya bukan kok panjang atau pendeknya umur, tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini, itu jauh lebih penting daripada berapa panjang usia kita, berapa lama hidup kita di dunia. Sakpiro lawase kula sampean urip ndek donya iku rapati penting. Tapi amal api apa sing iso kita raih, kita lakoni selama urip ndek donya? Prestasi apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini? Amal soleh sakpiro sing iso kita klumpukno selama urip ndek donya? Iku sing paling penting. Bung Karno iku umure ora dawa-dawa nemen, tapi jasanya luar biasa. Dikenang wong sak Indonesia. Sampai diulang nondek sekolahan, biar dicontoh dan diteladani oleh generasi berikutnya. Beliau bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Saking hebate Pak Karno, sampai saiki sik dieling-eling, sik dikenang, nanti fotone lo didol laris kok. Njajal foto sampean. Saman gedhe ana 20 R nang gawana pasar Mbang Ilang ngono. Payu to ora kira-kira. Nah, wong ketok yang main sapa? Iki sapa kok mentolo adil. Dapurane kaya ngene. Ora ketepan yo dilokno wong wae. Iki blesteran bedhes kondi kiranjene ngono. Wali Songo niku sedaya pun sedo, tapi hakikate urip karena jasanya luar biasa mengislamkan Nusantara. Pun sedo tapi padha kalih urip. Buktine ngundang wong iki lho bendina sing nekani ewon. Ngundang wong tahlilan, ewon sing nekani, padahal pun sedo. Nah sampean sik urip duwe gawe ngundang wong 200 teko 100 sik sluthung. Kiai Haji Wahid Hasyim, ramanipun Gusdur. Niki umure mboten dawa, Bapak Ibu, yuswane namung 39 tahun sampun sedo. Usia 39 tahun sudah wafat. Tapi prestasi apa yang diberikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim untuk Nahdlatul Ulama, untuk Islam, bahkan untuk negeri Indonesia tercinta, sungguh luar biasa. Dalam usia beliau yang baru 22 tahun, Wahid Hasyim itu termasuk salah satu panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia, perumus Pancasila, penggagas Undang-Undang Dasar 1945, umure lagi 22 tahun. Beliau menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bahkan selama hidupnya beliau pernah menjabat sebagai menteri agama 2 kali. Umure mboten dawa tentunya, namung 39 tahun, tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama lembaga-lembaga pendidikan. Mulai tingkat pos PAUD Wahid Hasyim, RA Wahid Hasyim, Sobi, TK Wahid Hasyim, SD MI Wahid Hasyim, SMP MTS Wahid Hasyim, SMA Aliyah Wahid Hasyim, ngantos fakultas perguruan tinggi dan banyak pondok pesantren yang namanya Wahid Hasyim, ngalap barokah dari nama beliau. Jenenge apa ora kok jembatan gelodak ngene iki. Dipek barokah apane gelodak iki. Mengkene wau kula tanglet teng Pak Lurah, nopo Pak Lurah kok diwastani jembatan gludak? Anu ya izin, mriki kan jembatane kayu. Dadi ben diliwati kendaraan kan gludak gludak gludak ngantek krungu teko desa liya, mulane dijuluki jembatan gludak. Yo golek ngono. Wis kadung dadi jeneng ya wis. Wahid Hasyim itu namanya diabadikan menjadi nama lembaga pendidikan, juga diabadikan menjadi nama jalan utama, jalan protokol. Hampir tiap kota besar di Indonesia niku wonten jalan utama sing namine Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ten pundi-pundi, Surabaya, Semarang, Bandung, Banjarmasin, Samarinda. Pokoke sak Indonesia tiap kota besar wonten jalan utama namine Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Mangkane ana wong sing komentar ngeten, sak donya ora ana wong kaya Gus Dur. Bapake dadi nama jalan, mbahe yo dadi nama jalan. Ramane Gus Dur kan Kiai Haji Wahid Hasyim, wonten Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Mbahe Kiai Haji Hasyim Asy'ari yo dadi nama jalan, ana Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Gus Dur niku ramane dadi nama jalan, mbahe dadi nama jalan. Hebat. Bu Mega yo bapake yo dadi nama jalan, Jalan Soekarno, tapi separuh ding karo Pak Hatta. Jalan Soekarno Hatta. Jadi wis sing saugel wae Pak Karno, sing saugel wae Pak Hatta. Saugele ding. Tapi nek Gus Dur kan utuh, ramane utuh dadi nama jalan, mbahe utuh dadi nama jalan. Ayo saiki diangen-angen. Umur mek 39 tahun tapi namanya diabadikan menjadi nama jalan utama. Kula sampeyan iki umur iso nganti tekan 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun punjul iso, tapi jangankan nama sampeyan digawe nama jalan utama, jenenge sampeyan dikit jenenge gang buntu lho ora payu. Engko sekali-kali ana Jalan Gunadi apa piye. Jalan Anwar Zahid niku payu to ora kira-kira. Ora payu. Apa meneh jeneng. Mulane apa sih umur? Apa sih usia? Itu sebenarnya hanya persoalan hitungan waktu yang dibatasi oleh ruang yang bernama hidup. Pun sing nomor kalih donga muga-muga sisane umur niki ben dadekno kula njenengan husnul khotimah. Kula sampean klebu jumlah makhluke Gusti Allah sing apik. Amin. Allahumma. Kan makhluke Gusti Allah niku Mas, ana makhluk sing apik, gak tau elek, bener terus, gak ono salahe. Jenenge malaikat. Ana makhluk sing elek, gak tau apik, salah, gak ono benere. Jenenge setan. Nah, di tengah-tengah antara malaikat dengan setan itu ada kita manusia. Jadi kula sampean iki ya rondo malaikat, ya rondo. Nggih. Cuma sama nek ngomong setan aja mbek masih aku. Kiai mbok setan-setan. Mbuh akeh malaikate, mbuh akeh setane. Nek akeh malaikate ya kula sampean dadi wong apik, nek akeh setane kula sampean ya dadi wong elek. Lah pertanyaane wong sida tentrem ki akeh malaikate apa akeh setane? Bapak Ibu, Mergo menungso niki berada di tengah-tengah antara malaikat dengan setan. Jadi menungso iki lek wis kadung pinter, pintere ngungkuli malaikat. Menungso iki lek wis kadung api, api iso ngungkuli malaikat. Menungso iki lek wis kadung taat, taate iso ngungkuli malaikat. Tapi menungso iki lek wis kadung elek, elek iso ngungkuli setan. Menungso iki lek wis kadung rusak, rusak iso ngungkuli setan. Menungso iki lek wis kadung bejat, bejate iso ngungkuli setan. Menungso iki lek wis kadung legrek, legreke ngungkuli setan. Menungso iki nek wis kadung nyenyek ngungkuli setan. Nun sewu, kula takon jenengan jawab. Bapak Ibu, jenengan penate sumerep rupane malaikat? Jenengan penate sumerep rupane setan? Jenengan penate dadi setan? Ya Allah. Menungso iki nek wis kadung dadi setan, iso luwih setan timbang setan asli. Setan sing asli ra tau nggawa bojone tanggane. Dalam dunia setan tidak pernah terjadi ono paklik setan merkosa ponakane. Wah, sak kereng-kerenge setan iki gak ono bu setan mateni anake dhewe ra ono tenggene sejarah. Tapi lek menungso anak kandungnya sendiri mentolo lagi lahir procot langsung dicenet, ditekek, ditek-itek, teselin dek-dek, ada itas keresek. Ya Allah. Sa'elek-elek setan, iku gak gelem ganggu konsumsine menungso. Setan moh ngerebut jatai menungso. Sego, iku konsumsine menungso, panganane menungso. Setan moh ngerewo. Ben dipangan menungso wong iku jatah menungso. Setan cukup tahu diri kok. Itu bukan jatah saya. Emoh de. Sate panganane menungso. Setan gak arep moh ganggu wong iku jatah menungso, ya ben dipangan menungso, awak dhewe gak ada yang ganggu. Banyu putih, aqua, yo ombenane menungso, setan moh godho, moh ganggu. Jahe. Yo ombenane menungso. Ben diombian warjahe tae. Setan moh. Maizon, iki ombenane menungso, setan garep. Krating deng. Iki ombenane menungso, setan moh. Tapi menungso, jatahe setan lho kadang saya direbut. Wis dikandani lho. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Bisa diombe ambek uang mas lah nek ngombene setan mbok ombe to mas terus setane mbok kon ngombe apa kok gregasemen dadi wong ngomong-ngomong soal setan tidak semua setan itu jelek ada lho setan yang baik. Ah, masa enggak percaya sih? Bener. Ada setan yang baik. Setan yang tidak menyesatkan, tapi justru malah mengingatkan. Setan yang apik. Contohnya, Mak Lampir. Nini Pele. Siluman Ular. Gondorwo. Tuyul. Wewe Gumbel, Sundel Bolong. Iku setan sing apik. Setan sing ngelingno, ora nyasarno, tidak menyesatkan malah mengingatkan. Buktine wong sing biasane ndablek, biasane nakal, omongane bejat, kotor omongane, begitu ketemu setan demit-demit langsung ngeling pangeran, langsung gelem nyebut pangeran kok janji petuk demit asu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Biasane yo misah-misah. Begitu petuk setan model ngono kuwi langsung ngeling Gusti Allah. Mulane kula matur suwun sangat Gusti Allah kok gawe setan model ngono kuwi. Akeh wong sing ndablek-ndablek, sing nakal-nakal malah dhewe eling yo perkara setan. Lho yang bahaya itu Mas, setan yang merasuki jiwa kita, mengitari aliran darah kita, kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita sehingga kita sulit untuk dialahkan, sulit untuk diluruskan, angel dituturi mergo kerasukan setan. Yang dalam bahasa Rasulullah disebut setan sing yajri majraddam, mengalir aliran darah seperti darah dalam tubuh manusia, manggone non juru awake menungso. Ku sing bahaya. Di dalam tubuh kula sampean niki ana setan. Lane wong nang wedi karo setan kliru, setan non juru awake dhewe kok diwedeni. Wong sak meneka iki asline wis mengandung setan. Sing ngomong dhewe iki ya mengandung. Pak Inggi ya mengandung. Pak Camat ya mengandung. Ngantek Pak Naib ya mengandung. Kabeh wis mengandung setan. Lah apa kok wedi karo setan? Lho setan niku nek wis kadung merasuk nunggu awake menungso, kesaktiannya berlipat-lipat. Tambah sakti dhek. Sampeyan duwe japa mantra apa mbok wacakno menter. Sampeyan ndedonga kaya apa mbok wacakno menter setane. Wis to senajan mbok wiridno ayat kursi sak meja-mejae pisan. Menter dhe. Mbok wacakno surat ikhlas, rapopo, apa maneh surat gak ikhlas. Ini harus kita antisipasi, hati-hati kula ngelingke melih, jangankan kula jenengan, wong nabi mawon nggih tesih digodha setan. Tasik kemutan to, Kanjeng Nabi badhe Isra Mikraj niku mlampah digodha kalih jin ifrit, lolos saking jebakan jin ifrit, Rasulullah digoda oleh setan yang berbentuk seorang wanita cantik. Menghadang, sendaplang, mengangkat kedua tangan dan menampakkan perhiasan-perhiasan ciptaan Tuhan. What is that? Ya tahulah. Bayangke Pak, ketika itu Rasulullah duda, usia 49 tahun. Melaku bengi, peteng-peteng, ijenan, dicegat wong wedok ayu, diampirno gratisan. Umpomo sing dadi dudo Anwar Zahid pribon. Us, rakaruan dadine. Apa maneh ngono-ngonoku? Ora dicegat yang golek-golek. Temeriki nek golek ngoten niku ten pundi Mas? Bakalan. Emboh, Masya Allah. Sebagaimana umatnya Nabi Musa sergep-sergepe ngaji, semangat-semangatnya ibadah, digudo karo setan dalam bentuk patung anak sapi pedet dari emas yang bisa berbicara. Ono pedet iso omong. Jadi zaman biyen wis ono robot teko emas nang iso omong. Akhirnya umatnya Nabi Musa gawok, gumun, heran, terkagum-kagum. Setiap saat mengerumuni pedet mas kui. Akhirnya tempat ibadah jadi sepi. Masjid musola sepi. Pengajian sepi. Majelis taklim urapati payu. Kalau dianalogikan zaman sekarang, patung anak sapi dari emas yang bisa berbicara, setiap orang sudah punya, setiap tangan sudah pegang, bisa dibawa kemana-mana, bisa ditenteng, bisa dilihat di mana-mana. Napa? HP, hati-hati dengan HP. Wau Pak Naib pun ngelengke. HP itu yo ono positifnya tapi nggih kathah negatifnya. Nek kecekel wong apik, kecekel kiai yo HP hubungan pengajian. Nek kecekel wong dablek ya HP hubungan perselingkuhan. Isine SMS, nek kecekel kiai iso dadi sarana menuju silaturahim, sarana menuju surga. Sekel wong orang genah ya SMS sarana menuju selintut-selintutan. Hati-hati, putra-putrine Bu, wong wedok, wong-wong saiki niku dokumennya, wong tua saiki dokumennya. Anak sik TK lho diki HP. Diulangi internetan. Rumangsane nang bener-bener. Ya nek anakmu tepak, bareng anakmu iso internetan kene ne urung kuat, dasar urung kuat iso buka situs-situs sing orang genah. Sing dibuka situs sing api-api. Bareng roh ngono ku kancane diundangi kabeh, ayo nanggonku tak didono eneng lucu. Saiki dokumennya kok awasi putrane HP-ne internete mulane jenengan mesine kudu iso ngunang nanggone HP-ne putrane iki ana sing ra genah ngono ku atos-atos. Ada lagi setan modern yang berbentuk yang minimal pesagi sing ana ndukur mejane sampean nduk bali iku TV iku sing garakno masjid musala malah dadi sepi jamaahe ora ana pengajian ora payu ya perkara TV kuwi. Nek wong saiki nek kadung nang arepe TV sak njero omah bapak ibu sak anak-anake iso kompak ngalang-alangi wong ibadah kok. Nek nang arepe TV iso ikhlas-ikhlas, sabar-sabar, duduk khusyuk, tawadhu, tumakninah, istiqomah dan berjamaah. Bapake dadi imam sing ngatur acara. Ibuke komat karo azan tukang nyekeli remote. Anake makmume. Lebih yang wis kadung dogros nang arepe TV ape jamaah isak ilo kadang ra iso. Wis karowan. Karowan masjid azan. Hayya 'alash shalah. Kok dondongong? Napa? Enak suarane? Tahu juara 2 lomba azan tingkat provinsi Jawa Timur kok. Tapi ya pesertane mek loro tok. Nang arepe TV krungu azan isak ning masjid, juga sajadah karepe ape budal, lagek oleh rong langkah disentak karo penyiare kok. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Ngono ku yang gatekno kok, sami'na wa atokna. Sajadah diuncalno nang ra sida jamaah. Pemane sing lanang-lanang iki tingkatane malah wis dhuwur, tingkat qiyamul lail, bangun malam jam 2:30 bengi melek tangi tahajud madhep kiblat Real Madrid musuh Barcelona. Mbak Camat guyang-guyu ketok ya kulino. Empak inggi Madridista kuwi. Ya Allah. Ya wedo-wedo ya pinter ngatur manajemen waktu, dadi ya iso ibadah tapi tetap iso mengikuti perkembangan dunia sinetron. Jadi sakurunge sinetron mulai wis persiapan wudu dhisik. Bar wudu pas sinetrone mulai delok sinetron. Nanti begitu sponsor agak panjang ditinggal salat, dipercepat. Bar salat pas sponsor entek sinetron kawit delok sinetron. Sponsor kedua wiritan cepet-cepetan. Kuwatir keri yo. Rambung wiritan delok sinetron memang ke sinetron bersambung ibadahe rampung pas kok. Hati-hati setan saiki. Nabi Yusuf juga pernah kan digoda oleh setan yang merasuk ke tubuh Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf sering berinteraksi dengan Zulaikha, ketemu saben dina, omong-omongan rene rono, atik witen tresno jalaran sangka kulino, akhirnya salah siji wani sembrono. Nabi Yusuf dijebak di dalam kamar oleh Zulaikha, dikunci, diancam, diiming-imingi.